Pada surga kami sangat bersyukur. Kami telah memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Bukan hanya menderita bagi kami, mati bagi kami, tapi Engkau juga hidup bangkit bagi kami. Sehingga Engkau adalah Allah kami terus hidup sampai selama-lamanya. Dan kami syukur. Dan dimana pada hari ini kami mohon Tuhan sekali lagi berfirman kepada kami, sehingga kami tahu bagaimana hidup bagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan waktu sendiri kami akan mendengar sabda Tuhan. Kami mohon Tuhan buka pintu hati kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu serta menyimpannya dan melakukannya. Hamba-Mu yang dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini, dia ada hamba-Mu yang hina dina. Tuhan tutup bungkus dia di belakang salib-Mu, sehingga pada hari ini yang berbicara bukan hamba-Mu yang berbicara, melainkan Roh Tuhan memakai mulut hamba-Mu menyampaikan suara-Mu kepada jemaat-Mu yang ada di GKY Cimone ini. Terpuji Bapa, dan dengar doa kami. Jam ke depan kami serahkan dalam Tuhan Yesus. Kami hendakkan doa bersyukur. Amin. Saya akan duduk kembali. Selamat pagi sedang jemaat yang kukasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, puji Tuhan, pada pagi ini kita bisa kembali untuk beribadah pada Tuhan. Ini sungguh ada anugerah Tuhan. Dan terima kasih pada ya Pak Pendeta gembala kita, begitu juga majelis memberi kesempatan untuk saya ya pada hari ini menyampaikan firman Tuhan di Jumat ini. Ya, saya bersyukur, dan pagi ini sama kita sama-sama untuk merenungkan satu tema ya tentang mengenal dan menderita bersama dengan Kristus. Cuma minta maaf hari ini saya bikin PowerPoint ya, karena saya baru cuti pulang ya, jadi tidak sempat untuk buatnya. Oke. Dan pada saat ini sama kita sama-sama untuk mendengarkan sebuah firman Tuhan yang terdapat di 1 Korintus pasal 15. Kita akan baca bersama di 55 ayat 55 sampai 58. Tapi fokus saya ada di 58 ya. Oke. 1 Korintus pasal 15 ayat ke 55 mengatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ia adalah dosa, dan kuasa dosa ia adalah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Mari kita Tuhan berkati kita pada pagi ini melalui firman Tuhan ini, dan biar kita bisa mengetahui bahwa kita ini adalah anak-anaknya Tuhan, yang apa yang hendak kita lakukan untuk memuliakan nama-Nya. Saudara, kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Kristus, dan satu hal yang sampai kita perhatikan di dalam kepercayaan kita itu adalah kepada Kristus ya, yang sudah menderita untuk kita. Atau kan di satu kata, yaitu dia mati untuk kita kayu salib, tapi bukan selamanya kantung di atas kayu salib ya. Maka pada hari itu simbol untuk gereja kita adalah salib yang tidak ada manusia kantung di situ ya. Ya, Yesus Kristus sudah turun dari salib dan dikuburkan, tapi hari ketiga sudah bangkit pula dari antara orang mati. Maka dulunya ya, saya masih kecil, saya ingat ya, mengatakan agama Kristen, seluruh orang dulu mengatakan bahwa Tuhannya sudah gagal, Tuhannya sudah kalah. Mengapa? Karena kita perhatikan ya, pahlawan-pahlawan yang lain, mereka tidak ditangkap di hukum mati. Hanya Yesus Kristus ditangkap dan dihukum mati. Bukankah itu gagal? Ya, maka tidak heran akhirnya Paulus pernah mengatakan ya, tentang kesengsaraan Yesus Kristus. Dia mengatakan dari pandangan dunia ini mengatakan itu ada suatu hal yang bodoh. Ya. Nah, saya ingat juga dulu orang tua pernah mengatakan gitu. Mengatakan Yesus adalah Tuhan. Mengapa kita datang ke dunia ini? Akhirnya mati di kayu salib dan sengsara lagi, dihina lagi, dipukul lagi, dipantek lagi. Ya, bukankah itu suatu kebodohan? Ya. Tapi kita bersyukur, kita perhatikan Paulus juga mengajar kepada kita dari pandangan orang yang percaya, bagi kita orang-orang percaya, bahwa kesengsaraan Yesus Kristus itu adalah suatu kuasa Allah, suatu kemenangan. Ya. Maka kita bersyukur Tuhan, dan atau melalui kesengsaraan Yesus Kristus kita akan melihat kasih Allah yang sempurna. Dan juga melalui kesengsaraan Yesus Kristus kita akan melihat anugerah yang Tuhan memberikan kepada seisi dunia ini atau semua manusia. Dan juga melalui kesengsaraannya kita melihat yaitu memberi suatu pengharapan yang kekal bagi kita orang-orang yang berdosa. Oke. Ya, maka pada pagi ini yang bicara dengan tema ini, saya hanya bahwa kita datang untuk merenung dua bagian saja ya. Tapi enggak tahu dua bagian ini berapa panjang ya. Oke, tapi sabar untuk mendengarkannya. Ya, yang pertama sama kita perhatikan itu adalah untuk kita mengenal akan kesengsaraan Yesus Kristus dulu. Ya, sudah itu sama kita belajar bukan untuk meresponi tentang kasih Kristus melalui kesengsaraannya. Oke, ya sama kita perhatikan yaitu di mana seorang teolog pernah mengatakan demikian. Ya, saya terjemah dengan bebas seperti ini. Yaitu di mana kesengsaraan Yesus Kristus dan kebangkitannya itu adalah puncak rencana keselamatan Allah kepada manusia atau rencana kekal Allah untuk manusia ya. Maka kita perhatikan adakan di satu kata yaitu di mana ya sejak manusia jatuh dalam dosa Allah sudah mempunyai suatu rencana untuk menyelamatkan manusia ya. Maka yaitu hanya melalui ya anak yang tunggal Yesus Kristus melalui kesengsaraannya dan kematiannya dan pencurahan darahnya untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa atau manusia. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia sudah berdosa ya. Dan mereka harus binasa. Tapi karena karunia-Nya Allah melalui kesengsaraan Yesus Kristus kita diselamatkan. Ya, kalau kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 23 di situ jelas mengatakan dalam hal ini. Maka siang jemaat Tuhan yang mengatakan manusia yang berdosa mungkin kita selalu mengatakan oh karena dia buat jahat, melampau, membunuh dan sebagainya. Itu adalah dosa. Tapi kalau kita perhatikan mengatakan dosa yang paling besar itu ya bukan ya hanya melihat suatu kejahatan yang manusia melakukan, tapi satu dosa yang terbesar itu adalah manusia telah melupakan penciptanya. Dan di mana kita tidak datang untuk menyembah kepadanya, melainkan kita pergi menyembah kepada apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Kalau kita tahu di dalam firman Tuhan menyatakan bahwa manusia ada ciptaan Allah yang tertinggi, yang lain itu adalah yang selanjutnya. Tapi kalau kita pergi untuk menyembah apa yang Tuhan ciptakan bagi manusia, berarti bukan kita menyembah kepada yang lebih tinggi, malah kita menyembah kepada lebih rendah. Bukan? Nah, itu yang kita perhatikan, itu yang untuk menyakiti hati Tuhan. Itu mengatakan dosa yang terbesar. Oke, okay? Ya itu yang kita perhatikan. Kita bersyukur Tuhan tetap mengasihi kita dan Dia janji bahwa Dia akan menyelamatkan kita. Ya, karena untuk menyelamatkan kita, kalau misalnya seorang yang sudah salah atau melanggar peraturan negara, ya, pemerintah, ya, dia harus ada satu pembela untuk dia, ya, atau satu orang yang untuk menanggung dia, maka akhirnya orang ini bisa bebas, ya. Kalau kita bisa mengetahui bahwa Allah kita memang Allah yang baik, nah, maka dia mengutus anak yang tunggal di Yesus Kristus datang menjadi pembela kita. Maka akhirnya kita mengatakan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Ya, sering jemaat Tuhan, Allah juga tidak mengatakan Allah itu kasih, tapi dia tidak membebasi orang berdosa itu tanpa syarat. Ya. Maka akhirnya di dalam firman Tuhan jelas mengatakan, kalau tidak melalui mengalirkan darah, dosa tidak bisa diampuni. Oke. Maka di perjanjian lama kita perhatikan orang-orang Israel, kalau mereka melakukan kesalahan, harus mereka menyembelih domba, ambil darahnya untuk dipecutkan dan doa, dan sesudah itu mengatakan doa, dosanya diampuni. Tapi itu adalah darah yang, ya, yang fana, ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan yang Allah yang menuntutkan itu adalah suatu darah yang sempurna, darah yang kudus. Maka dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang. Kita mengatakan bahwa dia ada domba Allah. Maka Yesus Kristus, ya, sengsara bagi kita, dan curahkan darahnya itulah untuk menebus kita orang-orang percaya kepadanya. Maka dalam firman Tuhan juga sekali lagi mengatakan bahwa siapa percaya kepadanya atau menerima dia, ya, dosanya diampuni dan dia memiliki hidup yang kekal, kembali menjadi anak-anaknya Allah. Maka sidang jemaat Tuhan, pada hari ini sama kita perhatikan, yaitu di mana Yesus Kristus, dia sebenarnya tahu dia akan sengsara. Ya. Secara manusia Tuhan Yesus pernah juga berdoa seperti demikian, Bapa, kalau bisa cangkir yang pahit itu bisa melalui dari saya. Tapi ada satu hal Tuhan Yesus mengatakan, tidak mengikuti kehendakku, tapi harus mengikuti kehendakmu. Maka sesudah itu Tuhan, kita tahu tadi saya sudah mengatakan, ya, Kristus datang ke dunia ini, memang tujuannya dia datang untuk sengsara bagi orang berdosa, sehingga orang-orang berdosa ini bisa bebas dari hukuman. Tanpa kesengsaraan Yesus Kristus, kita ini tidak bisa dibebaskan dari hukuman kekal itu. Maka Yesus Kristus tetap menerima kehendak Allah, maka dia mati bagi kita. Maka di atas kayu salib Tuhan Yesus mengatakan satu kata, genaplah. Atau ada kita menerjemahkan selesailah, ya, selesailah. Lalu kita bisa merasakan heran mengapa Tuhan Yesus mengatakan selesai. Ya, paling sedikit ada tiga hal, mungkin ada lebihnya, tapi pagi ini saya ada mengatakan ada tiga hal, ya, tentang hal Tuhan Yesus mengatakan selesailah waktu dia mau memutuskan napasnya, ya, atau menghembuskan napas terakhir itu, dia mengatakan genaplah atau selesailah, ya. Yaitu ada tiga hal. Yang pertama, yaitu di mana, ya, rencana Allah untuk menyelamatkan manusia itu, ya, tentang kesengsaraan Yesus Kristus atau mati kantin orang yang berdosa itu sudah selesai. Kalau mungkin saya mengatakan dalam Mandarin itu adalah jiu en yijin wan chen, yaitu di mana, ya, rencana keselamatan itu sudah selesai. Oke, okay? Tak usah lanjutkan lagi, tidak ada cara lagi, itu sudah selesai. Yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan Yesus selesailah, yaitu apa? Karena tahu bahwa Bapa mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini, yaitu dia harus melalui kesengsaraan itu. Maka itu adalah tugas dia, karena diutus oleh Allah Bapa, tujuannya itu mau mati untuk manusia. Maka dia sudah mati di kayu salib, dia mengatakan selesailah. Yaitu apa yang sudah dipesankan, diperintahkan oleh Bapa, sudah selesai. Ketiga, yaitu di mana kita tahu bahwa keselamatan yang kita miliki pada hari ini, yaitu ada karya besarnya, karya agungnya Yesus Kristus. Di dunia tidak ada orang lain yang bisa seperti demikian. Ya. Mungkin ya untuk satu suku, satu keluarga ada orang pernah mengorbankan diri baginya. Tapi untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia, hanya Yesus Kristus yang mengorbankan diri untuk seluruh orang berdosa. Maka dia menggenaplah, selesailah, yaitu karya agung keselamatannya itu sudah selesai. Luar biasa. Baik, siang jemaat Tuhan, kita sampai syukur. Kita selalu mengatakan kalau seseorang sudah akhir hidupnya itu, ngomong sesuatu sangat berharga, ya. Itu benar, ya. Maka di dalam kita selalu mengatakan itu ada suatu kata wasiat atau surat wasiat juga yang ditentukan untuk apa-apa gitu kan. Lalu biasanya apa yang dia mengomongkan itu anaknya atau anak cucunya, keturunannya harus turuti, ya. Kalau mereka tidak turuti, kita mengatakan itu adalah orang tidak menghormati orang tua, ya. Saya juga bersyukur, ya, waktu saya masih kecil, orang tua saya mau tutup usianya, dia juga pernah tulis satu kata, akhirnya dibikin dengan bingkai tempel di rumah, ya. Tapi sesudah itu 67 demonstrasi besar, ya, rumah itu terbakar, dibakar, ya, bukan terbakar, ya, semua sudah habis, ya, sudah tidak lagi. Tapi kata itu tidak bisa hilang dari lubuk hati kami, ya, sebagai anak-anaknya, ya. Lalu dia tuliskan, "Jianquan Pu Su Shi Women De Quan Jia Bao," ya, yaitu hemat, rajin dan sederhana itulah adalah suatu mutiara dalam keluarga ini, ya. Maka itu yang untuk saya selaman dan bisa lupa. Bahkan pada hari ini saya pakai lebih keren sedikit, saya ingat papa mengatakan sederhana loh, jangan beli yang mahal-mahal gitu kan, ya, untuk saya ingat, ya. Lalu boros sedikit, ingat loh papa mengatakan harus hemat, jangan sembarangan untuk memboroskan sesuatu apa yang ada pada kita gitu. Maka itu yang selalu untuk kita ingat. Dan di mana kita juga mengetahui bahwa Yesus Kristus sudah mengatakan genaplah, itu ada satu kata yang luar biasa pada hari untuk kita harus ingat bahwa melalui karyanya kita diselamatkan. Dunia ini banyak orang juga memberikan pesan-pesan yang terakhir, ya, orang-orang sangat terkenal misalnya, ya, kita bisa mengetahui tentang filsafat, ya, Plato, ya, dia ada seorang ahli filsafat yang luar biasa. Siapa yang belajar filsafat harus belajar apa yang sudah ada karyanya, ya. Tapi waktu Plato mau tutup umurnya, dia mengatakan satu kata, sama si utang. Maka murid-muridnya tanya kepada dia, utang apa? Dia tidak bisa mengatakan apa. Akhirnya dia hanya mengatakan utang seekor ayam, ya. Orang bingung apa artinya utang seekor ayam. Berarti utang, ya, masih ada utang meskipun seekor ayam, tapi itu ada utang. Sebenarnya Plato punya maksud adalah karyanya tentang filsafat itu belum selesai, ya, masih belum selesai, masih banyak hal yang ada dalam tulisannya itu bukan sempurna, ya, masih ada orang bisa meneruskan lagi, ya. Lalu kita juga perhatikan, ya, hari ini kalau orang-orang suka musik, ya, juga pasti tahu, ya, Beethoven adalah orang luar biasa menuliskan lagu-lagu yang begitu luar biasa. Sampai hari ini orang tetap menghormati dia dan mendengar karyanya itu luar biasa. Simfoni yang ditulis oleh Beethoven ini, ya, menjadi termahal di dunia ini, ya. Lalu Beethoven sampai akhirnya dia menutup usia, dia mengatakan apa? Dia mengeluh, ya. Mengapa aku hanya menulis sedikit lagu itu saja? Siapa bisa meneruskan lagi? Itu artinya apa yang dia tuliskan itu belum sempurna, belum habis, bukan belum sempurna, belum habis, masih banyak yang perlu dituliskan. Mari kita perhatikan musik dunia ini terus berkembang, ya, sampai hari ini berbeda dan sebagainya, ya. Dan itu tidak bisa selesai. Lalu kita juga mengetahui kalau khususnya latar belakang orang Tionghoa sangat menghormati Sun Yat-sen, ya. Sun Yat-sen, ya, Sun Chung-san, ya. Dia adalah bapak negara orang Tionghoa. Ya. Lalu waktu dia mau tutup usia, dia mengatakan satu kata sangat terkenal sampai hari ini. Ya. Mungkin bukan hanya orang Tionghoa saja untuk belajar, tapi untuk seluruh dunia ini mereka juga ingat kata itu. Yaitu dia mengatakan Sun Tzu-sen, ya, tutup usianya dia mengatakan satu kata. Yaitu di mana dia menyatakan, ya, rekan-rekan, ya, tongziman, ya, itu rekan-rekan, ya, seperjuangan itu maksudnya, rekan-rekan itu, ya, dia mengatakan di bawahnya, revolusinya belum selesai, engkau harus get untuk meneruskan, bukan? Masih bang get untuk meneruskan. Tapi suruh kalian kita perhatikan pada hari ini, Yesus yang kita percaya, dia tutup usia mengatakan, genaplah, selesailah. Dia tidak mengatakan, oh belum selesai saudara, engkau teruskan untuk berkarya untuk keselamatan itu. Tidak. Maka pada hari ini kita bisa mengetahui keselamatan hanya dalam Yesus Kristus dengan iman percaya kepadanya mati dan bangkit untuk kita dan mulut kita mengakui dia sebagai Tuhan. Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 10, engkau sudah diselamatkan. Ya, dunia ini mengatakan mau diselamatkan harus melakukan kebajikan. Dunia ini mau keselamatan harus memberikan amal dan amal. Ya, lalu dunia ini mengatakan keselamatan harus apa? Kuasa diri, ya, ya tidak boleh makan itu, tidak boleh makan ini, gitu kan? Ya, saya dari kecil diajar oleh mama saya. Nah, kalau lihat satu semut, ya kita tidak boleh apa matian dia. Kalau injak semut, kalau lihat dia mati, aduh cepat-cepat bertobat, dia ngomong minta ampun, gitu kan? Ya, kalau digigit nyamuk, tiup dia pergi, ya tidak boleh tutup dia. Ya, mengapa? Ya, dia mengatakan tutup dia, wah jasamu sudah dikurangi, nanti tidak bisa masuk dalam surga. Ya. Lalu itu ada usaha manusia, tapi kita bersyukur Tuhan Yesus Kristus sudah berkarya bagi kita. Hanya dengan iman percaya kepadanya kita diselamatkan. Di Injil pasal 3:16 mengatakan, ya, betapa besar kasih Allah kepada seisi dunia ini, ya. Dia mengutus anak yang tunggal Yesus Kristus mati bagi kita. Bagi siapa percaya kepadanya tidak binasa, hanya dengan iman percaya kepadanya, ya, tidak binasa. Mengapa? Karena karya keselamatan sudah digenapi oleh Yesus Kristus, ya, melalui kesengsaraannya. Maka sedang jemaat Tuhan pada hari ini kita harus bisa mengetahui bahwa Yesus itu bersengsara, yaitu membawa sudut apa pengharapan yang kekal bagi kita. Kesengsaraan Yesus itu memberikan sudut kemenangan bagi kita. Maka pada hari ini bukan kita berjuang untuk keselamatan lagi, tapi Yesus itu sudah, ya, berjuang bagi kita. Maka kita harus bersyukur kepadanya. Dan di dalam kesengsaraan Yesus Kristus, kita juga melihat sudut kasih yang terbesar. Maka kita mengatakan, mungkin ada orang yang berani untuk temannya mengorbankan diri, tapi hanya Yesus Kristus mengorbankan untuk seisi dunia. Maka itu yang sudut kasih yang terbesar yang kita sudah miliki. Dan pada hari ini kita percaya kepada yang berarti kita sudah memiliki kasih yang terbesar itu. Maka hal kedua sama kita perhatikan, apakah untuk meresponi kasih Tuhan melalui kesengsaraannya itu? Ya, kalau Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita melalui kelahirannya, kita tahu Tuhan sungguh mengasihi kita. Dia meninggalkan surga yang mulia, datang ke dunia yang fana. Di dunia dia duduk di dalam tata, menjadi raja di atas segala raja, dilayani beribu-ribu malaikat. Tapi datang ke dunia, apa yang dia lakukan? Firman mengatakan, burungnya ada sarangnya, serigala ada lubangnya, hanya manusia, anak manusia yaitu Yesus Kristus tidak ada tempat untuk membaringkan kepalanya. Ya, dia tidak bisa memiliki apa-apa. Bukan hanya demikian, di sana dia layani, dipuji oleh ribu-ribu malaikat, datang ke dunia, dia mengabarkan, mengatakan tentang keselamatan, ditolak dan ditolak sampai dia kembali ke kampungnya sendiri Nazaret, mana dia diusir oleh orang-orang Nazaret, orang sekampung dia. Maka itu kita perhatikan, mengapa? Ya, tidak lain, yaitu karena dia mengasihi kita orang-orang berdosa. dan sampai akhirnya dia mengorbankan diri di salib dan mati. Suatu sengsara yang tidak bisa diterima oleh manusia. Karena Yesus Kristus bukan hanya secara jasmani aja sakit sengsara, tapi secara batin juga bersengsara karena orang-orang menolak dia, sehingga murid-muridnya juga lari, di mana Petrus juga pernah 3 kali untuk menyangkal dia. Tapi mengapa Yesus Kristus mau seperti demikian? Kita lain, yaitu karena mengasihi kita. Nah, pada hari ini kita sudah percaya kepadanya, kita tahu tentang kesusahan Yesus Kristus dan tahu cinta kasih yang terbesar dia dan kita sudah miliki, maka kita harus bahkan untuk meresponinya. Saudara, mungkin awal bulan ini ya, kalau tidak salah tanggal 3, saudara ada makan bakcang? Ada enggak? Halo? Ada kan? Nah, ya, bukan hanya di Cimone saja, di Jakarta, di mana saja, di desa, di kota, di mana-mana orang makan bakcang. Bukan hanya orang Tionghoa aja makan bakcang ya. Ya siapa saja, semua makan bakcang ya. Lalu satu hal yang lebih aneh itu adalah kali ini saya mengalami. Saya bersyukur akhir bulan Mei anak saya menikah. Tapi di Sebang sana ya, di Amerika, maka saya punya kesempatan ke sana hampir 1 bulan ya saya di situ. Tanggal 2 Juni itu saya ingat ini hari bakcang loh. Kalau orang Tionghoa sih Tuan Uji ya, tapi di sini orang bilang hari bakcang ya. Lalu setiap tahun kalau di gereja kami ada merayakan ya di Terugong ya, kalau hari bakcang kita ada ya. Ya, Jumat bawa bakcang ya, lalu kita semua ya makan bersama ya. Lalu saya ngomong dengan anak saya, aduh, karena pergi kami suami istri dengan anak yang pertama yang nikah itu memang tinggal di sana ya. Lalu kami 4 orang saya mengatakan, aduh, tahun ini bakcang kita nggak makan bakcang ya. Lalu anak saya mengatakan, siapa bilang di sini nggak ada bakcang? Lalu anak saya tawarkan saya, mau versi apa? Versi bakcang Amerika? So, masuk sih orang Amerika bikin bakcang? Iya. Lalu dia mau versi bakcang Korea juga ada di sini. Masuk sih orang Korea juga bikin bakcang? Iya. Lebih aneh lagi, dia mengatakan mau versi bakcang Meksiko. So, Meksiko, masa orang Meksiko bisa bikin bakcang? Nah, lalu dia juga mengatakan mau versi Jepang juga ada. Bukannya akhirnya dia mengatakan jangan takut, versi Indonesia juga ada. Ya, atau mau cari versi yang ya, apa tuh bakcang orang Tionghoa yang totok ya, juga ada. Wah, sombong, aneh banget. Sesudah itu ada satu hal yang saya perhatikan. Itu di mana sebenarnya makan bakcang itu hanya untuk memperingati seorang pahlawan orang suku Han Tionghoa ya. Salah satu orang Tionghoa ada 50 suku ya. Salah satu suku Han ya, ada seorang yang luar biasa, dia mau memelihara suku Han itu, dia rela membunuh diri, terjun dalam sungai membunuh diri supaya rahasia itu dibuka ya, dan orang Manchuria tidak bisa datang untuk membunuh dia karena sudah rencana yaitu harus menghabisi ya, memusnahkan suku Han pada saat itu ya. Tapi ya karena hanya orang ini tahu rahasianya, karena untuk menembus tempatnya itu, tapi dia bunuh diri. Maka semua suku Han itu memperingati dia. Pertama mereka hanya bikin nasi lempar di sungai untuk memperingati dia, tapi sekarang bungkus nasi lempar di mulut ya. Oke. Tapi saya mengatakan itu hanya seorang pahlawan satu suku saja, tapi kok sekarang saya merasakan seluruh dunia juga memperingati dia. Aneh banget kan? Mengapa? Sudah tahu mengapa anda? Tahu? Mengapa bisa terjadi itu? Ya, maka saya pikir ada satu hal yaitu di mana orang Tionghoa itu sangat hebat. Di mana nama pergi sampai tidak ada orang Tionghoa juga, dia sekeluarga orang Tionghoa aja bikin bakcang juga. Akhirnya ada orang lain datang, apa itu bakcang? Apa bakcang? Coba makan. Wih, makan. Dia juga bikin bakcang di tempat dia, tapi versinya beda. Mengapa? Karena kesukaan makan makanan mereka beda. Makan babi, oh enggaklah, saya pakai daging ayam. Ini pakai yang lain. Apalagi kemarin saya coba yang bakcangnya orang sana, ya saya merasakan begitu aneh karena beli dua macam bakcang. Anak saya suruh saya coba. Yang satunya di dalam bakcang bungkus banyak keju di dalamnya. Aneh sama ini versi Amerika, ya. Nah sesudah itu juga ada bacangnya apa itu Korea, ya. Wah bungkusnya lebih cantik daripada kita punya, ya. Bagus, rapi sekali. Tapi begitu makan aneh sekali. Mengapa? Baunya itu nggak tahu bau apa gitu kan? Ya beda dengan kita, ya. Maka itu pakai daging sapi lagi gitu. Sama bakcang udah pernah bang bungkus dengan daging sapi, ya. Tapi dia pakai daging sapi lagi. Maka saya mengatakan mengapa itu dipengaruhi orang-orang Tionghoa. Maka akhirnya bisa terjadi seperti itu. Sedang demikian Tuhan, firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus sendiri memberikan satu perintah kepada kita di dalam akhirnya Injil Matius, yaitu pergilah supaya semua bangsa jadi muridku. Itu artinya apa? Yaitu supaya semua orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mempengaruhi semua orang datang percaya Yesus Kristus. Mungkin tahu saja kita tinggal di Cimone, kita mempunyai kewajiban untuk mempengaruhi semua orang Cimone datang percaya Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin, ya. Tanggung jawab sudah mulai, ya. Oke. Okay. Lalu dengan apa? Yaitu di mana melalui hidup kita, kebiasaan kita. Dulunya kita kebiasaan seperti itu, tapi sudah menjadi anak Tuhan sudah beda. Dulunya begitu bicara dengan orang, dengan matanya apa itu? Ya melotot, dengan suara yang keras. Tapi sekarang sudah anak Tuhan. Tuhan Yesus mengajar belajar seperti aku, penuh cinta kasih, lemah lembut dan rendah hati. Lalu bagaimana? Ngomong dengan orang melotot lagi? Tidak. Dulunya ngomong apa aja? Tunjuk perintah. Tapi sekarang bagaimana? Sahabat contoh untuk engkau. Yesus itu menjadi contoh bagi kita. Kita juga menjadi contoh bagi orang lain. Orang akan merasakan heran. Kok engkau bisa seperti itu? Tidak lain karena sudah percaya Yesus Kristus. Kitab ada satu Paulus. Jadi bagaimana? Ya untuk melayani Tuhan, sebenarnya dia ada seorang yang begitu luar biasa. Tapi akhirnya dia sungguh-sungguh merendahkan diri dan dia pergi untuk mengabarkan Injil. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Waktu kita mengajak orang dalam percaya Yesus Kristus, gampang atau susah? Halo? Susah enggak? Hal kedua sama bisanya. Beranikah saudara langsung ngomong dengan orang belum percaya, mengatakan engkau datang bersama aku untuk percaya Yesus Kristus. Berani? Oke. Kita mau, berani. Tapi ada satu hal, jangan lupa. Waktu kita ngomong seperti itu, orang akan tertawa kita. Mungkin? Ya. Orang akan mengejek kita. Ya. Juga pada hari ini banyak keluarga juga demikian. Kita datang percaya Yesus Kristus. Tahu kita percaya kepada Kristus. Semua sanak famili sudah menjadi musuh. Ya. Lalu sungguh mereka suatu kesulitan yang begitu luar biasa, ya. Lalu saudara kalian jangan lupa. Mungkin itu mengatakan itu ada penderitaan kita. Tapi bandingkan penderitaan Yesus Kristus, itu jauh di bawahnya. Maka jangan kita takut. Kita pada hari ini harus selalu ingat akan kesenangan Yesus Kristus supaya iman kita tidak tergoyah. Mau diejekin orang, ditertawain orang, ditolakin orang, tapi kita tetap melakukan kasih Kristus itu dalam diri kita itu, pergi itu mengasihi mereka. Ya. Saya punya kuku, ya, sejak saya percaya Tuhan Yesus itu dia sungguh menjadi musuh saya. Ya. Saya ke rumahnya pun tak boleh, ya. Ke rumahnya dia selalu sudah mengatakan, lain-lain, pergi, gitu ya. Ya, tapi saya terus doakan untuk dia. Ya. 30 tahun kemudian, ya, saya lihat doa saya didengar oleh Tuhan. 30 tahun loh, bukan sedikit ya. Lalu kira-kira belasan tahun nih dia baru percaya Tuhan Yesus ya. Lalu saya mengatakan, mengapa dia bisa percaya Tuhan Yesus Kristus? Ya, akhirnya dia mengatakan, saya lihat kalian orang-orang Kristen ini dimarah pun enggak apa, enggak pernah marah kembali gitu kan. Nah, usir juga masih datang lagi. Karena setiap hari besar kami kan bawa apa makanan lah apa untuk dia gitu ya. Nah, lalu dia merasakan kok beda gitu loh. Ya, yang lain dimarahin, sedikit tersinggung, sudah seumur hidup sudah apa itu marah sampai ke tulang-tulangnya. Tapi orang Kristen kok enggak gitu ya. Maka akhirnya dia coba-coba datang ke gereja, maka akhirnya dia percaya Tuhan Yesus Kristus. Maka sedang jemaat Tuhan pada hari ini sama kita juga sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan kita meresponi ya cinta kasih Tuhan dan kita hidup di dalam firman-Nya maksudnya yaitu di mana kita dengan kasih Kristus untuk menghadapi dunia ini ya. Maka kita sudah mendapat di satu apa itu inspirasi dari Tuhan tentang hidup kita, maka kita juga menyalurkan inspirasi itu kepada dunia. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Baik, kiranya Tuhan berkati kita dan jumat GKY Cimone setiap kita adalah saksi hidup bagi Kristus. Amin. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Setiap kita ambil sedikit waktu datang kepada Tuhan dan kita mengatakan saya mau bertekad menjadi saksi bagi nama Tuhan kan Engkau telah mengasihi kami dan menderita bagi kami. Kita juga mengatakan meskipun dalam hidup saya ada menghadapi kesulitan, tapi kesulitan yang kami hadapi tidak sebesar dengan penderitanya Kristus. Dan biar kami diberikan kesabaran, ketekunan, kekuatan, dan iman kami tidak tergoyah. Hari ini juga mengatakan karena kami sudah memiliki kasih-Mu yang begitu besar, dan biar aku melakukan atau menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini Engkau telah kumpulkan kami di dalam rumah-Mu untuk mendengar sabda-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau menyatakan bahwa kami ini orang berdosa, upah dosa adalah maut. Tapi karena karunia dari Allah melalui pengsengsaraan Yesus Kristus, kami diberikan keselamatan. Tuhan, kami bersyukur di mana kami sudah memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami mau lakukan semua perintah-Mu. Pergi untuk mengabarkan Injil, pergi untuk melayani Kau dan mengajarkan tentang ajaran rasul-rasul. Mungkin kami juga bisa mengalami banyak penderitaan. Banyak hal yang harus kami memberi. Tapi Tuhan dan biar Tuhan berkati. Sehingga apa yang kami hadapi, kami tetap bisa membandingkan tentang kesengsaraan Yesus Kristus. Kami tahu apa yang kami hadapi itu tidak sebanding dengan kesengsaraan Yesus Kristus. Maka itu untuk meneguhkan iman kami. Sehingga kami terus untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Kami sayang semua jemaat Tuhan di tempat ini. Dan biar Tuhan berkati dan membentuk kami menjadi orang yang teguh. Karena tahu bahwa dia bersekutu dengan Tuhan. Jerih deranya tidak akan sia-sia. Karena nanti akan menuai di surga di sana. Terima kasih Bapa dan dengar doa kami. Kami sekali lagi serahkan gereja di tangan Tuhan. Ya, biar gembalanya, hamba Tuhannya, majelisnya, semua aktivis dan semua jemaat kami taruh di tangan Tuhan. Tuhan berkati sehingga semua memiliki visi yang sama, bergandengan tangan sehati untuk melayani Kau, sehingga gereja ini bisa berkembang dan bisa membawa semua masyarakat di Cimone ini dan sekitarnya datang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, mendengar doa kami. Jam kedepan kami serahkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa dan bersyukur. Amin. Saya akan kembali serahkan kepada diturut.